alasan. Badai ke mana tong pura-pura. Enjing deui atuh lalu bohong deui, bohong deui. Enjing urang tepang deui. Tos janji bade saat ini tong api-api mun leres cinta. Janji deui atulah bohong deui, bohong deui. Sawangi asa tos lami saminggu bari ditunggu, sabulan tewatos pisan, tema paling putusan lah enjing deui. Sawangi asa tos lami saminggu bari ditunggu, sabulan tewatos pisan, tema paling putusan lah enjing deui. Terima kasih.